laguku ini hanyalah untukmu sayang, cintaku berikan. Harum cinta bakar berbunga di dalam jiwa, bersama kita bina dunia asmara. Cinta mekar berbunga di dalam jiwa.